الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله. Sebelum saya memulai, saya mengingatkan kembali terkait dengan apa yang telah kita sampaikan, yaitu permasalahan menjalankan al-asbab, sebab-sebab di dalam hidup. Kita menyampaikan kemarin ada tiga hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjalankan al-asbab di dalam hidup ini. Karena semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita cita-citakan dan harapkan di kehidupan ini harus menjalankan al-asbab. Kita mau kaya harus menjalankan sebab menuju kekayaan itu. Kita mau selamat harus menjalankan sebab-sebab menuju keselamatan. Kita mau tenang dan tenteram di dalam hidup harus menjalankan sebab-sebab yang mengantarkan kepada ketenangan dan ketenteraman. Begitu seterusnya. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan di dalam hidup ini, maka tidak akan pernah lepas dari menjalankan al-asbab, sebab-sebab. Barakallahu fikum. Tiga hal kemarin yang harus kita camkan baik-baik agar kita berberkah di saat menjalankan sebab-sebab itu. Barakallahu fikum. Kita tidak kecewa dan putus asa. Ternyata sebab yang kita lakukan telah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi hasil dan nilainya bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan dan cita-citakan. Agar terus kita berada di dalam kelapangan dada, ketenangan, kesiapan untuk menerima kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di belakang pelaksanaan asbab tersebut. Saya ulangi kembali faedah, karena sesuatu yang diulang-ulangi tentu akan qarra, akan memberikan kekokohan dan kemantapan. Menjalankan al-asbab, ada tiga hal yang harus kita penuhi. Jangan salah. Yang pertama, bahwa sebab-sebab itu ada syariatnya. Ada tuntunan di dalam agama. Ada perintah, anjuran, dan yang semisalnya. Yang kedua, qadaran, sesuai dengan realita dan melalui pengalaman-pengalaman bahwa ini bisa menjadi sebab. Qadaron, barakallahu fikum. Sebab itu ada tuntunannya. Dari sini, kapanpun kita menemukan ada bahasa kita sebab, tapi tidak ada tinjauan agama pembolehannya, atau tidak ada dasarnya di dalam syariat, atau secara tajrubah, qadaron, tidak ada kenyataan, berarti ini bukan sebab. Berarti ini bukan sebab. Karena bila menjadikan sebab yang tidak pernah dijadikan syariat sebagai sebab akan menjatuhkan di dalam perkara-perkara haram barakallahu fikum, bahkan sampai kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun tingkatnya syirkul asghar, syirik kecil. Satu yang harus kita camkan baik-baik. Yang kedua, bahwa kita yang sedang menjalankan sebab, jangan tertipu. Karena kita punya kemampuan di dalam menjalankan sebab, kita sudah mengatur segala bentuk strategi di dalam menjalankan asbab, jangan sekali-kali bergantung kepada sebab tersebut. Jangan. Namun kita harus menggantungkan al-qalb, hati kita, kepada al-musabbib, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sebab, yang memerintahkan menjalankan sebab, dan yang akan mewujudkan hasil dan nilai atau akibat dari kita menjalankan sebab. Berarti kembali kepada Allah. Jangan bergantung kepada sebab semata. Yang ketiga, bagaimanapun kuatnya sebab yang kita lakukan, besarnya sebab yang kita sudah perbuat di dalam hidup, ingat, itu marbutatun, selalu terikat di qada'illahi, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada di dalam hidup, loh kok bisa? Loh, tidak mungkin itu terjadi. Kalimat-kalimat seperti ini harus dibuang. Bagaimanapun besar dan kuat sebab yang kita lakukan dan kita kerjakan, marbutatun biqada'illahi wa qadari, selalu terikat dengan keputusan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mithalu dhalik, kita mau menjadi orang yang lepas dari kefakiran dan kemiskinan. Kita mencoba untuk membuka usaha. Kita rancang. Barakallahu fikum, usaha. Kita cari tempatnya, kita cari barang-barang yang ini sedang booming, yang sedang-sedang, semuanya itu usaha. Asbab, sebab-sebab, barakallahu fikum. Kita cari tempat yang strategis, kita cari barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, terus kita lakukan upaya-upaya demikian. Barakallahu fikum, ingin menutupi kekurangan, kita coba cari dengan kaidah yang di atas. Ada tuntunannya? Iya. Ada tuntunannya di dalam agama. Kita disuruh untuk berupaya dan berusaha. Poin yang kedua dan yang ketiga, jangan sampai lepas. Di saat kita tahu, ya akhi, kita diperintahkan untuk berusaha, mencari. Oh ya, benar. Kita diperintahkan, barakallahu fikum. Tapi di situ ada hal yang tidak boleh lepas, terkait dengan ibadatul batin, ibadah batiniah kita antara diri kita dengan Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rusak atau luput, barakallahu fikum, cuma karena ingin mengejar cita-cita dan sudah menjalankan sebab-sebab, tetapi lemah terkait dengan ibadatul qalb, barakallahu fikum, dalam masalah menjalankan sebab. Saya ingatkan ini karena saya memandang sangat-sangat penting untuk kita kaji kembali. Seperti yang kita sebutkan, cita-cita, harapan-harapan kita di dalam hidup itu terikat dengan sebab-sebab. Ana ya akhi, ana mau selamat di akhirat, jalankan sebab. Ana mau selamat di dunia ini dari segala macam ujian-ujian besar. Jalankan sebab. Semua terkait dengan pelaksanaan sebab-sebab itu. Barakallahu fikum. Maka kalau tadi contoh kita mencari atau menutupi kekurangan kita di dalam hidup terkait dengan finansial, kebutuhan barakallahu fikum, ekonomi dan yang seterusnya. Perintah melaksanakan sebab memang itu adalah tuntunan agama. Tapi di sana ada ibadatul qalb. Apa itu? Pertama, bahwa ibadah al-qalb padanya, jangan sampai salah, menggantungkan diri, barakallahu fikum, jangan kepada sebab-sebab yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita kerjakan. Ini ibadah batiniyah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Rabbuna subhanahu wa ta'ala, kemudian diri kita sendiri. Para malaikat pencatat tidak tahu. Barakallahu fikum. Allahu Izza wa Jalla dan diri kita, kemudian diri kita, barakallahu fikum, yang mengetahui tentangnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini tahu kita. Jangan ada kita menjalankan asbab-asbab itu lalu kemudian kita melanggar tuntunan agama. Ya, akhi, ana sedang laris ini, ya, mau panggilan adzan sebentar dulu. Bablas jamaahnya, walaupun gugur mungkin dari, ya, kewajiban sholat, tapi sendirian. Berarti barakallahu fikum telah gugur dari hal yang besar cuma karena ingin menjalankan asbab. Kekeliruan yang sangat dalam. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai musabbib berarti kita terus bersemangat untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla bagaimanapun repotnya kita untuk menjalankan al-asbab. Menjalankan sebab-sebab. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kaitannya dengan yang kedua ini. Antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dia yang mengetahui. Kemudian kita, barakallahu fikum, yang sedang melakukan peribadatan tersebut. Yang ketiga, sebesar apapun yang sudah kita siapkan untuk membuka usaha, itu adalah marbutah, sangat terikat dan terkait dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang sudah merancang, gagal. Betapa banyak orang yang sudah menjalankan dengan strategi-strategi yang sangat-sangat matang, gagal. Bahkan betapa banyak orang yang sudah sampai kepada puncak tertinggi dalam menutupi kebutuhan apa yang dia maukan, ternyata mulai dari nol, gagal. Padahal usahanya luar biasa. Maka ini yang harus barakallahu fikum kita camkan untuk suatu ketika. Di saat kita dicoba dan diuji dengan sebuah ketentuan, kita tidak siap nerima, malu, sudah hidupnya apik, bagus, terlengkapi semuanya, malu, tinggalkan majelis ilmu. Sulit, tinggalkan majlis ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti itu kegagalan yang sangat-sangat barakallahu fikum. Maka segala wujud pelaksanaan sebab-sebab sebesar apapun harus kita ingat marbutatun, terikat dengan qada'illah. Misalul dzalik, kita melaksanakan perintah anjuran dari pemerintah kita memakai masker, mencuci tangan. Qadarullah juga terkena misalkan barakallahu fikum virus ini. Terkena barakallahu fikum virus ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang disebutkan oleh ulama kita bahwa pelaksanaan asbab sebesar apapun, sekuat apapun, terikat dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga halnya kita belajar. Belajar ilmu agama untuk kemudian menyelamatkan kita dari kesalahan, kekeliruan, ketersesatan, salah jalur, dan seterusnya. Itu adalah asbab menuju keselamatan. Maka disinilah pentingnya kita sebagai tulabul ilm untuk selalu mengaitkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Menjaga segala bentuk ketaatan padanya. Jangan bermaksiat. Jangan bersembunyi untuk melanggar tuntunan agama Allah Azza wa Jal. Karena apa yang kita usahakan belajar ilmu agama adalah sesuatu yang sangat besar di dalam hidup. Sebab yang paling besar untuk memperoleh keselamatan. Maka gantungkan diri kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan diri kita untuk menjalankan al-asbab. Banyak-banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan tuntunannya. Zahiran wa batina. Lakukan barakallahu fikum. Kemudian ingat. Bagaimanapun ketinggiannya seseorang dalam hal ilmu agama. Kehebatan seseorang di dalam menghafal semua bidang ilmu barakallahu fikum. Itu adalah asbab. Mengerti akwal-akwal para ulama luar biasa. Terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap ahlul bidah, bagaimana luar biasa pahamnya. Dia sudah menghafalnya barakallahu fikum, ingat. Itu adalah asbab. Sebagai sebab saja. Maka ini semuanya marbutatun terikat dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ingin menyesatkan atau mengokohkan seseorang pada hidayah dan ilmu itu. Tidak ada yang bisa barakallahu fikum memalingkannya. Bila Allah Azza wa Jalla menginginkan seseorang, bagaimanapun dia dan ketinggiannya dalam hal ilmu, bila Allah Azza wa Jalla telah menginginkan seseorang untuk salah jalur, tidak ada yang akan barakallahu fikum bisa menolaknya. Sehingga jangan kita mengatakan, tidak mungkin itu, tidak mungkin, jangan. Atau masa bisa ya? Jangan. Di saat barakallahu fikum kita beriman. Dengan takdir Allah Azza wa Jalla semuanya bisa terjadi di dalam hidup. Kita hanya menjalankan sebab ma'asyiral ikhwah. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, anda kepingin supaya saya selamat. Saya mencari teman-teman yang baik. Ya, itu sebab. Itu adalah sababun minal asbab. Anda ingin selamat ya akhi. Anda ingin duduk di sisi para ulama. Sebab. Ya akhi, anda ingin tinggal bersama orang-orang soleh. Itu adalah sebab. Semuanya adalah sebab. Barakallahu fikum. Maka di saat kita menjalankan sebab-sebab ini, harus kita benar-benar mengilmui. Jangan sampai kita salah dan keliru. Menggantungkan kehebatan atau keselamatan diri kita karena teman kita zen, hebat-hebat orang, dekat dengan para ulama, dekat dengan ini, wah masya Allah bimbingannya, arahannya, nasihatnya. Itu adalah sebab ma'asyiral ikhwah. Semuanya kembali kepada masing-masing kita. Dengarkan apa yang ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajah, bahwa itu menjadi pelajaran yang berharga. Para sahabat telah menjadi terbaik. Terbaik barakallahu fikum umat ini. Dia telah menjalankan asbab dengan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak menutup kemungkinan di masa Rasul alaihi salatu wassalam atau sepeninggal beliau di masa sahabat, ada orang yang keluar dari jalur. Ada orang yang keluar barakallahu fiik. Karena berteman dengan orang-orang yang terbaik di dalam hidup, sekali lagi menjalankan asbab itu membutuhkan barakallahu fikum, yaitu ibadah pada diri kita qalbiyan, yaitu ibadah qalb, menggantungkan dalam pelaksanaan sebab-sebab itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah sebesar apapun dan sekuat bagaimanapun kita menjalankan sebab-sebab keselamatan, kita cari teman yang baik, kita cari lingkungan yang baik, namun marbutatun, semuanya terikat dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Disinilah kita harus belajar. Belajar terus melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Pelajaran akidah harus kita benar-benar mendalaminya. Terlalu banyak kekurangan kita barakallahu fikum terkait dengan persoalan hubungan batiniah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga barakallahu fikum apa yang saya gambarkan ini cukup insyaAllah di dalam kita melaksanakan atau berupaya di dalam hidup ini, di saat mengejar cita-cita kita, kemauan dan keinginan kita untuk tidak keluar dari rel, untuk tidak keluar dari jalur barakallahu fikum. Kalaupun kita menggenggam lebih dari kebutuhan, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun mungkin barakallahu fikum kita sudah berupaya tetapi tidak sampai-sampai, kurang selalu, kita dianugerahkan berkecukupan atau rezeki qanaah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersabar untuk menghadapinya dan tidak kemudian putus asa di dalam terus menjalankan sebab-sebab. Kita perbaiki barakallahu fikum. Disinilah letaknya ilmu agama. Semakin semangat kita belajar, semakin kita menemukan kekurangan yang ada pada diri kita. Tidak kemudian bertambah semangat, kok bertambah alim ya, menjadi orang yang paling hebat ya, menjadi, oh jangan. Ilmu itu menjadikan seseorang tawadhu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semakin dia merasakan banyak salah di dalam hidup. Sudah kita nukilkan bagaimana para pendahulu kita yang soleh. Sudah sampai menurut kita kaliber ilmu, ternyata masih barakallahu fikum menganggap diri mereka berlumuran dengan noda-noda dosa. Kesalahan-kesalahan barakallahu fikum. Maka inilah dia barakatul ilm. Semakin bertambah pula tawadu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawadu kita di tengah-tengah sesama kita barakallahu fikum kaum mukminin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk barakallahu fikum al-faslu thamin, fasal yang ke-8. Fi adhkari dukhulil masjidi wal khuruj minhu. Fasal yang ke-8 adalah bentuk-bentuk zikir ketika kita masuk ke dalam masjid dan ketika keluar dari masjid. Setiap saat kita masuk ke dalam masjid, kita ingat doanya, kita barakallahu fikum, amalkan, ya. Kemudian kata beliau, fi sahihi Muslim an Abi Humayd au Abi Usaid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Imam Muslim dari Abu Humayd atau Abi Usaid berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum ilal masjidi falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam walyaqul, hendaklah apabila seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam walyaqul, lalu dia mengatakan, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah buatku pintu-pintu rahmatmu ketika masuk ke dalam masjid. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Pendekkan doanya. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau min fadlika, dari karunia-karuniamu. Pendek sekali barakallahu fikum. Dan kita setiap waktu alhamdulillah masuk masjid, tidak masjid di sini, ya masjid saudara kita kaum muslimin, barakallahu fikum, doanya sangat-sangat mudah untuk dihafal. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya, kita salam kepada penghuni ya masjid, barakallahu fikum. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan buatku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyakul, dan apabila dia keluar, dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Wa fi sunani Abi Dawud, di dalam sunan Abu Dawud, an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda beliau, bersabda, annahu kana idza dakhala al masjid qala. Ya, Abdullah bin Umar bercerita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam masjid, qala, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang qadim, aku berlindung dari syaitanir rajim. Fa idza qala dzalik, apabila dia mengatakan demikian, qala syaitanu, syaitan mengatakan, hafidha minni, ay hufidha minni sa'ir al-yawm, dia telah terpelihara dariku. Setan berkata, dia telah terjaga dariku seluruh harinya. A'udhu billahil azim wa biwajihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi barakallahu fikum, ini doa ketika masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. Kalau kita mau terjemahkan doa itu luar biasa maknanya. Sementara kita butuh di dalam masjid atau di luar masjid atau keluar dari masjid. Al-faslu at-tasi fi adhkaril adhan. Wa fi sahihaini, pasal yang ke-9, zikir-zikir adhan. Wa fi sahihaini an Abi Sa'id qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar panggilan azan, maka berucaplah, bacalah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin." Apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Thumma sallu alayya. Kemudian berselawatlah kalian atasku. Ai berdoalah kalian atasku. Buatku. Fa innahu man salla alayya salata. Karena siapapun yang berselawat atasku satu kali. Sallallahu alaihi biha ashra. Allahu azza wa jalla akan bersolawat buatnya 10 kali. Thumma salullaha lil wasilata. Kemudian mintalah kepada Allah buatku al-wasilah. Al-wasilah artinya al-manzilah, yaitu kedudukan. Fa innaha manzilatun fil jannati. Karena wasilah itu adalah sebuah kedudukan di dalam sorga. La tambagi illa li'abdin min ibadillah. Tidak patut untuk kemudian memasuki manzilah itu, wasilah itu, kecuali hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an akuna ana huwa. Aku berharap sayalah dia, ai dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan al-wasilah tersebut. Kata beliau kemudian menyebutkan, faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'atu. Barang siapa yang meminta kepada buatku al-wasilah, kedudukan tersebut. Ini ada nanti, yaitu doa zikir setelah azan. Ya, doa setelah azan dikumandangkan, di situ ada permintaan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang meminta buatku al-wasilah, ay manzilah di dalam surga, hallat lahu syafa'ah, maka akan terjadi, terwujud, dan akan diberikan syafa'at buatnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fi sahihi Muslim an Umar ibn al-Khattab qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Apabila, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muadzin berkata, berucap Allahu akbar Allahu akbar, seorang dari kalian mengatakan juga Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala ashhadu an la ilaha illallah. Faqala ashhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mendengar mengucapkan ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'ala shalah. Panggilan dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala la ilaha illallah. Qala, dia mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, maka dengan zikir ini dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Mahal sekali bayarannya, barakallahu fikum. Wa fi sahih al-Bukhari an Jabir أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء, barang siapa yang berucap ketika dia mendengar panggilan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, ini dia di dalam doa azan. Di sana ada permintaan wasilah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah adalah kedudukan di dalam surga. Wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta, bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang membaca zikir setelah azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka akan dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Barakallahu fikum, cuma dengan berdoa minta wasilah setelah azan. Terakhir kita ambil pada kesempatan kali ini, wa fi sunani Abi Dawud an Abdullah ibn Amr qala ya Rasulullah innal muadzinin yafdalunana. Dalam sunan Abu Dawud dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ya yufaddilunana, para muadzin telah mendahului kita dalam keutamaan. Abdullah ibn Amr berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, mereka-mereka yang azan itu telah mendahului kita dalam keutamaan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulu." Anda ingin keutamaan? Katakan seperti apa yang mereka katakan. Allahu akbar. Katakan seperti apa yang mereka katakan. Fa idan tahaita, apabila engkau selesai mengatakan dan mengucapkan menjawab azan tersebut, setelah anda mengucapkan azan tersebut, fasal tu'tihi, mintalah, anda akan diberinya, barakallahu fikum, minta. Maka beliau akan sebutkan di antara 5 adab ketika azan, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Yang jelas barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh beliau sudah kita hafal dan ketahui, tinggal kita amalkan. Maka disinilah letaknya kalau kita ulangi pelajaran itu, atau barakallahu fikum disampaikan kepada kita, insyaallah akan semakin menambah semangat kita untuk menjaga, apalagi kita mendengarkan keutamaan-keutamaan yang besar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanaka allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.